sakit yang menusuk kamu. Kau janjikan aku hidup berdua, yang tak mungkin ku lupakan, sayang. 2 tahun aku menantimu, seorang diri aku tidur, sayang. Kau berikan aku mimpi yang indah dan mengharap hati ini, sayang. Barangkali kau tak ingat lagi pada diriku ini, atau mungkin kau tak cinta lagi aku, sayang. Barangkali sudah ada kumbang pengganti diri ini. Kau cintaku, kau milikku dalam mimpi. Rasa benci semakin menggebu, ingin rasanya ku pergi berlari, meninggalkan cinta.